warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatih wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Ayol ikhwah, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah, setelah pekan sebelumnya kita tidak sempat bertemu karena ada satu dan lain hal, Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih, yakni kitab Mata Nabi Suja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menambahkan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu, karena betapa besarnya faidah dan betapa banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu ini dan bisa kita berikan kepada orang lain insyaallah. Dan sungguhnya peperangan antara ilmu dan kebodohan adalah perang yang paling dahsyat yang terjadi di antara anak manusia. Terlebih jika kita melihat fenomena-fenomena yang muncul hari ini, betapa banyak orang-orang yang berbicara dalam bab agama tanpa didasari ilmu. Mereka tidak berbicara melainkan dengan hawa nafsunya. Dan betapa banyak tokoh-tokoh yang seperti dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ru'usan juhala, yang mereka berfatwa dengan ra'yunya atau berfatwa dengan hawa nafsunya sehingga mereka pun tersesat dan menyesatkan, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dikatakan ini sebagai tanda-tanda dari banyaknya tanda-tanda kiamat. Dan hari ini kita menyaksikan itu semua. Sehingga dengan menuntut ilmu, minimal kita berada dalam, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita berada dalam lindungannya dengan ilmu yang kita pelajari. Dan syukur-syukur kita bisa menjawab dan melindungi orang-orang di sekitar kita dari syubhat, orang-orang yang melontarkan syubhat dalam masalah agama ini. Makanya dalam satu hadis yang sahih bahwasanya mu'alimul khair, termasuk orang-orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu, termasuk orang-orang yang mempelajarinya, yustaghfaru lahu ma fis samaati wal ardh, dimintakan ampunan baginya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, hattal hitanu fil bihar, sampai-sampai ikan yang berada di kedalaman laut. Para ulama mengatakan ketika membicarakan hadis ini, di antara faidah, di antara hikmah mengapa sampai demikian, bahwasanya para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu ini, merekalah yang menyebarkan, sejatinya menyebarkan kebaikan. Sampai-sampai kebaikan yang bukan hanya berkaitan dengan manusia, tapi juga terkait dengan makhluk Allah yang lain. Karena di dalam dengan kita mempelajari ilmu kita tahu hak-hak makhluk. Bagaimana seorang muslim dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buang air di lubang batu, menjaga hak hewan-hewan yang ada di sana, entah semut dan sebagainya. Bagaimana seorang muslim dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan pepohonan tanpa hak dan sebagainya. Bagaimana seorang muslim dimotivasi untuk walaupun hanya dengan menanam satu pohon misalnya. Ini hanya kita dapatkan dari majelis ilmu. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada sunnah-sunnah mandi. Dan insyaallah kita akan bahas tentang masul hufain, kemudian tayamum dan beberapa hal terkait dengan itu. Qala musannifu rahmatullah alaih faslun wal mashu ala al hufain jaizun bi thalathati syara'it. Mandi sunnah, afwan. Kau mandi sunnah benar. Yang kemarin faraidul muslim, afwan. Qala musannif rahmatullah alaihi faslun wal iktisalat al masnuna 17 ghuslan. Wal iktisalat al masnuna 17 ghuslan. Dan mandi-mandi yang disunnahkan ada 17. Setelah sebelumnya kita membahas fardu-fardu mandi, ya, ini terkait dengan mandi wajib, mandi yang diwajibkan, mandi janabah. Yang pertama ghuslul jum'ah. Ghuslul jum'ah, bukan ghuslul jum'ah. Jum'ah hari Jum'at. Jum'ah pekan. Itu bedanya. Kalau Jum'ah itu pekannya. Wal'idain, ini Idul Fitri wa Idul Adha. Wal'istisqa, wal'khusuf, wal'kusuf, wal'ghuslu min ghuslil mayyit, wal'kafiri idha aslama, wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, wal ghuslu 'inda al ihram, wal dukhuli makkah, wal wuqufi bi 'arafah, wal mabiti bi muzdalifah, wal ramyi al jimar 3, wal tawafi wal sa'i wal dukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mandi-mandi yang disunnahkan 17 tadi, yang pertama ghuslul jumu'ah. Masyhur menurut Syafi'iyah bahwasanya mandi pada hari Jumat untuk sholat Jumat ini sunnah. Di antara dalilnya, ya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaghtasil." Dalam riwayat Muslim, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah falyaghtasil." Zahir dari hadis ini menunjukkan wajib. Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi Jumu'ah, yakni salat Jumu'ah, falyaghtasil. Fa jawab lam amar. Maka hendaklah dia mandi. Menurut Syafi'iyah, hukum mandi pada hari Jumat ini sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Man tawadda'a yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Maka hadis tadi yang menunjukkan wajib dipalingkan makna wajib, kata Syekh Mustafa wa sarafu 'anil wujubi khabar at-Tirmizi. Dipalingkan dari wajib berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha, maksudnya itulah sunnahnya, wa ni'mah, dia sesuai, dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan sunnah. Wa man iktasala fal ghuslul afdal, dan siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Jadi di sini Syafi'iyah berdalil dengan ini bahwasanya mandi pada hari Jumat ini afdaliyah, bukan fardu, bukan kewajiban. Ya, kita tahu selain Syafi'iyah, misalnya mazhab Hambali atau yang lainnya berpendapat bahwasanya mandi pada hari Jumat wajib. Wal aidain, ya ini Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan riwayat Imam Malik dalam Muwatta bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasila yaumal fitr qabla ay qabla ayyadu ila al musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar mandi pada hari fitr sebelum dia berangkat ke musalla. Musalla, apa pengertian musalla? Kalau kita musalla itu masjid kecil yang tidak ada Jumatnya. Kalau musalla dalam kitab hadis, dalam hadis ataupun dalam kitab fikih, maksudnya adalah tanah lapang digunakan untuk salat. Ada faedah musalla Rasulullah yang digunakan untuk salat pada Idul Fitri atau Idul Adha berjarak sekitar 100 hasta dari masjid. Kalau kita hitung 1 hasta itu sekitar 50 cm, maka dia sekitar 500 meter. Sangat dekat, ya jauh. Makanya ini menunjukkan bahwasanya utamanya salat Id itu di lapangan sekalipun masjid ada. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini menunjukkan sunnahnya mandi untuk Idul Fitri, dan Idul Adha dikiaskan kepada Idul Fitri karena dia serupa dalam hal ini. Kemudian wal istisqa wal khusuf wal kusuf. Istisqa ini salat untuk minta hujan. Wal khusuf salat gerhana matahari bulan. Kebalik itu. Al khusuf lil qamar wal khusuf lil syams. Khusuf yaitu gerhana bulan, dan kusuf yakni gerhana matahari. Namun kata Syekh Mustafa Buwa, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil aqsal ats-tsalatsah. Tidak ditemukan dalil yang menunjukkan sunnahnya mandi untuk tiga salat ini. Tapi Syekh melanjutkan, wala'alla al-ulama'u qalu bi-istihbabiha qiyasan 'ala al-jumu'ah wal-'aidain. Namun bisa jadi para ulama Syafi'iyah dalam hal ini mengatakan istihbabnya mandi untuk tiga mandi ini, tiga salat ini, yakni khusuf, khusuf dan istisqa, dikiaskan kepada salat Jumu'ah dan salat Aidain. Li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyatil Jumu'ah fiha. Masyru'iyatil jama'ah fiha wajtima' an-nasu laha. Wajtima' an-nasu 'alaiha laha. Memandang satu ilat yang sama, yakni jama'ahnya, masyru'iyah berjama'ahnya salat ini. Sebagaimana Jumat dan Aidain, dan ijtima' berkumpulnya manusia untuk sholat-sholat ini. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas terkait dengan tiga hal ini, tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan disunnahkannya mandi ini. Kemudian Musannif mengatakan wal wuslu min ghuslil mayyit, dan mandi dari memandikan mayat. Maksudnya mandi, disunnahkan mandi bagi orang yang sebelumnya dia memandikan mayat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ghassala al mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Diriwayatkan oleh Khamsah, rawahul Khamsah. Man humul Khamsah? Apa yang dimaksud dengan Khamsah? Rawahu Sittah. Siapa yang dimaksud dengan Sittah? Bukhari, Muslim, Ashabu Sunan. Rawal Khamsah. Ashabu Sunan dan Ahmad. Benar, Ashabu Sunan dan Ahmad. Atau Bukhari Sittah illal Ibn Majah. Hasanahu at-Tirmidzi wa sarfu anil wujud bi khabar al-Hakim, dan dipalingkan dari kewajibannya. Kalau ayat, kalau hadis ini tadi man ghassala al-maitan falyaghtasil, ini menunjukkan wajib karena kaidahnya al-amru lil wujub, perintah menunjukkan wajib. Tetapi dipalingkan dari kewajiban dari zahir hadis, hadis riwayat Al-Hakim, laisa alaikum fi ghuslil mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu, tidak wajib atas kalian dalam hal memandikan mayat, mayat ya, di antara kalian jenazah, untuk mandi jika kalian memandikannya. Makanya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya berdasarkan dua riwayat ini dan ditafsirkan dengan riwayat Al-Hakim bahwasanya mandi setelah memandikan jenazah ini sunnah. Mandi jenazahnya wajib atau sunnah? Wajib. Jenazahnya wajib mandi, orang yang memandikannya disunnahkan. Wal kafir idza aslama, dan seorang yang kafir jika dia masuk Islam. Mu'alaf. Mu'alaf bukan? Bukan mu'alaf, muslim dia. Pengertian mu'alaf apa? Siapa yang tahu pengertian mu'alaf? Sedikit keluar dari ini dulu, biar gak keliru melakobi teman sendiri nanti, bahaya. Siapa itu mu'alaf? Orang yang dilumbekkan hatinya untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Muslim atau bukan? Ya bukan. Kalau muslim ngapain lagi? Ya kan? Artinya mu'alaf itu seorang yang masih dalam keadaan kafir. Kalau dia sudah masuk Islam, maka dia muslim, bukan mu'alaf lagi. Kalau dia sudah memegang Islam, maka dia muslim. Jadi jangan dibilang nanti orang yang sudah 3 tahun memeluk Islam, 3 tahun dia sholat fardu 5 waktu Jumu'ah dan Aidnya, masih aja dibilang mu'alaf. Nah ini bahaya. Jangan salah melabeli orang. Kalau dia baru masuk Islam gimana? Mu'alaf bukan? masih kalau baru baru masuk Islam tadi pagi masih ditaklif hatinya, karena sebahagian sebahagian bukan seluruhnya, sebahagian kalau masih baru itu masih goncang. Nah, tujuan dia ditaklif hatinya ini agar memperkokoh dirinya di atas Islam. Tapi kalau udah 2 tahun, udah setahun saja dilihat Islamnya bagus, masjid ke masjid terus ketika sholat berjamaah dan sebagainya, masih dibilang mu'alaf juga lagi, nah ini bahaya. Wal kafiru idza aslama, berdasarkan riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridal Islam, aku mendatangi Nabi dengan tujuan untuk memeluk Islam. Fa amarani an abtasila bima'i wasidr, beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan sidr, daun bidara. At-Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, wal amalu alaihi inda ahli al-ilmi yustahabbuna lirrajuli idza aslama ay yaktasila wa yaghsila wa yaghsulu thiyaba. Dan demikianlah yang diamalkan oleh ahli ilmu, disukai bagi orang yang yustahabbun, bagi orang yang ingin masuk Islam untuk mandi dan membersihkan bajunya. Juga sama seperti riwayat Mus'ab bin Umair ketika beliau mendakwahkan Islam di Madinah. Ada salah seorang tokoh Aus atau tokoh Khazraj yang Islam dengan sebab dakwah beliau. Lalu Mus'ab memerintahkan dia untuk mandi dan membersihkan bajunya. Saya Mustafa Buwa mengatakan dan tidak diwajibkan mandi, tidak dikatakan wajib mandi ini. Para ulama Syafi'i yang tidak memandang mandi ini wajib berdasarkan apa? Karena tidak adanya perintah Rasulullah SAW terhadap setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini alasannya. Maka mereka mengatakan mandinya orang yang masuk Islam tidak wajib, tetapi sunnah. Pensyarah mengatakan sunnahnya seorang kafir yang masuk Islam ini untuk mandi jika dia tidak berada dalam keadaan junub ketika ia kafir, atau dia tidak berada dalam keadaan haid. Apabila dia berada dalam keadaan junub atau berada dalam keadaan haid, wajib mandi setelah dia Islam berdasarkan pendapat yang paling asah, paling sahih. Dan ada yang mengatakan waqila, kata penulis Fathul Qarib, waqila yasqutu idza aslama, artinya kondisi dia berada dalam keadaan junub atau haid tadi terputus, selesai, tidak diperhitungkan dengan sebab dia masuk Islam. Tetapi pensyarah mengatakan qila, ingat kalau dalam penulis kitab khususnya fikih mazhab Syafi'i ketika dia mengatakan qila artinya dia memandang pendapat tersebut lemah. Ini harus tahu cara bacanya, baca kitab fikih ini. Kalau dia mengatakan qila, dia berpandangan bahwasanya pendapat tersebut lemah. Dan dia mengatakan, apalagi sebelumnya dia mengatakan wa illa wajibal ghusl ba'dal Islam fil ashah. Dia mengatakan fil ashah. Kemudian penulis mengatakan wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang gila juga orang yang pingsan dari hal tadi. jika keduanya telah sadar. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, menceritakan tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau pingsan sebentar. Lalu setelah sadar beliau bertanya, "Asalan nas, apakah manusia telah salat? Apakah orang-orang telah salat?" Maka para sahabat yang ada di sisi Rasulullah mengatakan, "Belum." Mereka menunggumu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk membawakan air dalam satu wadah. Lalu beliau mandi, menyeka badannya. Lalu ini sebelum beliau pingsan. Lalu beliau ingin berangkat untuk mengimami manusia, ternyata beliau pingsan. Lalu beliau tersadar kembali. Lalu masih kembali bertanya, apakah orang-orang telah sholat? Dan dijawab, belum, mereka masih menunggumu. Lalu dibawakan kembali air. Lalu beliau kembali membersihkan badannya. Kemudian beliau mengimami manusia. Ini menunjukkan Nabi mandi atau menyeka badannya, membersihkan badannya setelah beliau pingsan. Adapun junun atau orang-orang yang majnun tadi dikiaskan kepada orang-orang yang buta, yang pingsan. Bahkan kata Syekh Mustafa Buko, bal lihaula aula. Bahkan bagi orang-orang yang junun atau yang majnun, ini lebih utama untuk mandi. Kata penulis Fathul Qarib, hal ini jika tidak diketahui secara pasti bahwasanya orang yang pingsan atau yang gila tadi mengeluarkan mani. Tapi jika diketahui maka wajib mandi. Jadi mandinya, wajib mandinya bukan dengan sebab pingsannya, tapi dengan sebab keluarnya mani. Wal wuslu 'inda al-ihram. Berdasarkan riwayat Tirmizi dari Zaid bin Thabit, bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Untuk ihramnya. Mandi untuk ihramnya. Walidhuhuli Makkah, maksudnya masuk ke Mekah ini masuk Mekah untuk haji. Masuk Mekah bagi orang yang, bagi muhrim, orang yang ihram untuk haji atau umrah, bukan bagi mahram ya, bagi muhrim. Jangan dibalik, orang yang haram dinikahi mahram. Muhrim orang yang berihram. Jangan berjalan dengan orang yang bukan muhrimnya. Bukan muhrim dah di Indonesia. Yang enggak boleh itu berduaan dengan yang bukan mahram. Walil wukufi bi Arafah. Terkait dengan wukuf, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Umar bahwasanya dia mandi untuk ihramnya sebelum dia menggunakan ihram, dan mandi juga untuk masuk Mekah, mandi juga untuk wukuf di Arafah. Kemudian walil mabiti bi Muzdalifah, dan bagi orang yang ingin mabit, yang tidak mabit di Muzdalifah. Syekh Mustafa Abdullah Al-Asah annahu la yustahab. yang sahih, yang paling sahih, yang paling tepat, bahwasanya untuk yang mabit di Muzdalifah ini tidak mustahab. Artinya tidak disyariatkan. Kalau sempat mau mandi, mandi aja, gak ada keutamaan. Tidak masuk dalam hukum wajib ataupun sunnah. Wal ramyil jimar salas walit tawaf. Termasuk juga untuk melempar jumrah. Walit tawaf dan untuk tawaf. Wal muqtamad annahu la yasunul ghusla lit tawaf. Yang muqtamad, yang dipegang bahwasanya tidak disunnahkan untuk mandi bagi orang yang tawaf. Walis sahyi waliduhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak ada dalilnya. Tidak diketahui dalilnya. Dalam sebahagian, kalau naskah itu ada kalimat ini, sa'i dan masuk Madinah. Iya. Sebagian matan tidak ada sa'i masuk Madinah. Di dukhul Madinah ada. Sebagian matan enggak ada. Makanya siapa? Imam Al-Ghuzza enggak menyebutkan itu dalam sarahnya. Menyebutkan sedikit. Faslun wal mashu ala khuffain jaiz. Pasal berikutnya, dan mengusap di atas kedua khuf, ala khuffain, mengusap dua khuf, jaizun bisalah satu syarat, diperbolehkan dengan tiga syarat. Ayyab tadiya ayyab tadiya lub sahuma ba'da kamali taharah. Bahwasanya khuf tadi digunakan, dikenakan setelah bersuci secara sempurna. Wa ayyakuna satirain lima halli ghaslil fardi minal qadamain. Dan hendaknya kedua khuf tadi satiraini menutupi lima halil ghaslil fardi minal qadamain, tempat yang difardukan untuk dibasuh dari kedua kaki. Jadi yang menutupi, adapun sandal jepit berarti tidak masuk. Khuf itu semacam sepatu bot, biasa terbuat dari kulit, menutupi sampai ke mata kaki atau lebih. Itu khuf. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alayhima. Dan hendaknya keduanya satu yang memang mungkin atau layak digunakan untuk berjalan. Nah, pembahasan di sini panjang. Termasuk pembahasan yang bagus terkait dengan hukum ini. Ini yang dibahas oleh Syekh As-Sinkiti di dalam Adwarul Bayan. Ketika membahas tafsir Surat Al-Maidah ayat ke-6 wudu, tayamum, dan beliau membahas tentang mashul khufain. Bagi yang ingin lebih, silakan merujuk ke sana. Wal mashu ala khufain jaiz. Dan dalil-dalilnya banyak. Bahkan sebagian mengatakan mashul khufain riwayatnya mutawatir. Sebagian mengatakan ini ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang Mu'tazilah dan Syiah. orang Syiah ini lebih aneh. Mereka menafikan masyru'iyah mas'ul khufain, tapi mereka mengatakan berwudu itu kaki diusap, bukan dibasuh. Berdasarkan satu qiraah seperti qiraah Imam Ibnu Katsir dan qiraah qari yang lain, dibaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Adapun qiraah kufiyin wa arju lakum. Gimana ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dalam qiraah Ibnu Katsir dan yang lainnya wa arjulikum, mengikuti ataf kepada mas atau raksun. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kedua-duanya benar. Ini menunjukkan bahwasanya makna dari Al-Quran itu tidak cukup sebatas tahu bahasa Arab lalu bisa maknanya benar. Kenapa dibaca wa arjulikum? Karena dia sesuai dengan kaidah bahasa. Dalam hal ini kaidah nahwu. Kenapa dia dibaca arjulakum? Karena ini makna yang dikehendaki. Artinya yang pertama tadi, kalau dalam syair ada istilah darurat syair. Darurat syair kalau di dalam syair. Artinya dia mengikuti pola tata bahasanya. Tetapi yang dikehendaki adalah dia dimansubkan atofnya kepada wasalu wasilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Adapun kepala dia diusap. Dan dalam adwa'ul bayan ini dijelaskan lengkap insyaallah. Cukup. Dalam adwa'ul bayan terkait tafsir ini cukup. Kenapa maknanya diambil wa arjulakum, bukan diambil yang sesuai dengan kaidah bahasa wa arjulikum? Dan kenapa kedua-duanya bisa benar tetapi maknanya cuma satu, enggak dua? Dua-duanya benar tapi maknanya cuma satu. Ini dijelaskan cukup memadai oleh Syekh Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Dan yang diusap ini bagian atas dari sepatu, bukan bagian bawah, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Kalaulah, kata Ali, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, maka tentu mengusap khuf itu bagian bawahnya. Tetapi sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari khuf. Kata Al-Hasan Al-Basri, rawal masha sab'una nafsan fi'lan minhu wa qawlan. Yang meriwayatkan tentang bahwasanya Nabi mengusap khuf ini ada sab'una nafsan, 70 orang. Baik yang meriwayatkan fi'ilnya ataupun meriwayatkan perkataannya. Fi'lan wa qawlan. Maka dia mutawatir. Jadi kalau cari hadis mutawatir, ini mutawatir. Ada orang mengatakan gak ada hadis mutawatir, katanya. Karena ini mutawatir. Kalau ini gak mutawatir, berarti dia belum selesai mencari. Bisalah satu syarat dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyabtadi alubsahuma ba'da kamali tahara. Khuf tadi digunakan setelah meruh suci secara sempurna. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dan yang dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau membantu Rasulullah untuk bersuci dalam salah satu safar. Ketika beliau hendak melepaskan khuf Nabi, Nabi memerintahkan untuk dibiarkan saja. Ilat yang dikatakan oleh Nabi, karena aku menggunakannya dalam keadaan toharoh. Ini yang menjadi dalil bahwasanya khuf itu harus digunakan setelah bersuci secara sempurna. Wa yakuna satiraini li mahali ghusli al-fardhi min al-qadamain, menutupi bagian yang wajib dibasuh. Artinya kalau dia terbuka bagian yang wajib dibasuh, maka dia tidak diusap, tapi dibasuh, kakinya dibasuh. Bukan khufnya yang dibasuh, kakinya dibasuh. Dua poin ini dibahas dulu. Dimulai digunakan setelah bersuci dari secara sempurna, bersuci dari hadas secara sempurna. Nah, pertanyaan berikutnya, oh ya nanti saja, ada bagian berikutnya. Yang kedua, hendaknya dia menutupi bagian yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Jelas kalau bagian yang terbuka tidak boleh, dia tetap harus dibasuh. Terus bagaimana kalau ada bagian yang sobek? Maka yang dikuatkan oleh Syekh As-Sinkiti, bahwasanya jika ada bagian yang sobek tapi memang khuf itu masih digunakan dan layak dengan syarat yang tadi di awal disebutkan, dengan syarat yang ketiga tadi, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima, dia masih bisa atau masih layak digunakan untuk berjalan, dibawa, dipakai. Kata Syekh As-Sinkiti, beliau mengatakan di antara alasannya bahwasanya secara asal, secara umum khufnya musafir itu pasti kayak gitu, pasti ada cacatnya. Mukharrab, khufnya musafir itu pasti ada cacatnya, ya kan? Ada lubang sedikit atau sobek sedikit dan sebagainya. Nah, selama dia memenuhi syarat mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima, maka dia masih dibenarkan untuk diusap. Artinya kalau dia udah nggak bisa dipakai sama sekali, nggak nutupi sama sekali, ya kan? Fungsi khuf itu untuk menutupinya. Kalau nggak ketutup lagi, ya itu sudah tidak. La yumkinu tatabu al-mashyi 'alayha. Penulis melanjutkan, wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan wal musafiru thalathata ayyami bilayalihinna. Dan batas mengusaf bagi yang mukim adalah sehari satu malam, sehari semalam. Dan bagi musafir thalathata ayyami bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hini yuhdith ba'da lubsil khufain, dan dihitung mulai mengusap itu dari sejak dia berhadas, setelah dia bersuci secara sempurna tadi, setelah dia menggunakannya. Jadi dia bersuci secara sempurna, kemudian dia menggunakan khuf, ya, kemudian dia berhadas. Nah, ini hadas pertama di awal, pertama kali dia, sejak dia menggunakan khuf itu, ini dihitung awal perhitungan waktunya. Jadi misalnya dia menggunakan khuf pagi ini, sampai sore dia enggak batal wudunya, enggak berhadas. Belum dihitung. Ternyata maghrib dia baru berhadas, maka maghrib itulah dihitung. Berarti terakhir batasnya bagi kalau dia mukim maghrib besoknya, bukan paginya, karena hitungnya satu malam kemudian baru satu hari, bukan satu hari satu malam. Maksudnya satu hari bukan dihitung dari pagi. Fa'in masaha fi hadari thumma safara au masaha fi safari thumma aqama atamma masha mukim. Jika dia mengusap di saat dia mukim, kemudian dia safar, atau dia mengusap di saat dia safar kemudian dia mukim, maka perhitungannya disempurnakan dengan perhitungan mukim. Ini satu hari, satu malam. Sebelum kesini, yang tadi, di sini ada catatan Imam Nawawi Ibnu Munzir Imam Nawawi dalam salah satu pendapatnya di dalam kitab I'anah kalau tidak salah, Ibnu Munzir dan yang lainnya, beliau menghitung, menganggap perhitungan permulaan mengusap khuf itu, ya ini kapan dia mengusapnya, bukan hadas. Kalau tadi perhitungannya hadas kan, kalau Abu Syuja mengatakan perhitungannya permulaan hadas. Tetapi Imam Nawawi, Ibnu Munzir dan yang lainnya, beberapa yang lainnya, dimulai dari mengusap. Jadi seperti tadi, bersuci secara sempurna, kemudian menggunakan khuf di saat pagi, lalu berhadas di saat sore, setelah maghrib lah, setelah sholat ternyata berhadas. Nah, hitungan mengusap yang maghrib tadi, dia masih sholat dengan wudhu yang sebelumnya di pagi. Anggap dari pagi sampai sore dia belum batal wudhunya. Jadi dia sholat dengan wudhu semula, dengan toharoh yang di awal. Kemudian dia berhadas. Selesai sholat maghrib, duduk sebentar, berhadas. Sebagian orang kan tidak langsung berwudhu. Kapan dia berwudhu? Kalau mau sholat isya. Nah, kalau berdasarkan yang disebutkan oleh Abu Syuja, maka perhitungan pertamanya di saat dia hadas. Tetapi kalau yang dikatakan oleh Imam Nawawi, salah satu pendapat Imam Nawawi yang dipilihnya, dan Ibnu Munzir dan yang lainnya, di saat mengusap. Artinya kalau dia ingin sholat isya, lalu dia mengusapnya, inilah hitung permulaan satu hari satu malamnya kalau dia mukim. Paham ini? Perbedaan pendapat ini? Dan Syekh Hasan Kitu menguatkan pendapat yang ini. Kemudian tadi, jika dia mengusap di saat mukim kemudian dia safar, atau dia mengusap di saat safar kemudian dia mukim, maka atamma masha mukim, disempurnakan mengusap mukimnya. Jadi misalnya seorang safar, belum habis tadi yang 3 hari, kalau safar kan 3 hari 3 malam, belum habis dia baru sehari udah mukim lagi, misalnya udah mukim lagi, maka disempurnakan perhitungan mukim satu hari satu malamnya, sudah cukup. Jadi enggak dihitung 3. Atau dia mukim kemudian dia safar. Dia mukim dan belum habis waktu 1 hari 1 malam. Misal dia mengusapnya di saat mukim, kalau kita mengambil dari mengambil pendapat Imam Nawawi tadi. Di saat mukim pagi kemudian zuhur dia safar. Maka perhitungan selesai mengusap pertama ini 1 hari 1 malam juga perhitungan mukim. Kemudian setelah itu dia lepas, kemudian dia berwudu secara sempurna, dia gunakan lagi. Jika dia masih dalam keadaan safar, berarti perhitungannya baru perhitungan seperti perhitungan safar 3 hari 3 malam. Paham? Insyaallah paham. Musannif melanjutkan, wa yabtulu al-mas'u bi salasati asya. Mengusap ini batal dengan 3 sebab. Pertama, bi khal'ihima, dengan melepaskannya. Maka udah selesai berarti, berakhir. Seorang berwudu, kemudian dia mengusap khuf, salat. Selesai salat dilepas sepatunya. Kemudian waktu ingin salat isya, dia pakai lagi, enggak boleh. Dengan mengusap, dia harus bersihkan, dia harus berwudu secara sempurna. Baru dia gunakan sholat isya. Nanti dia pengen sholat subuh, misal kalau dia nggak tidur, kalau dia tidak tertidur dan tidak berhadas misalnya, atau yang lain, atau di waktu yang lain, baru boleh mengusap kembali. Yang kedua, wan kilto'i muddah, berakhir masanya. Masa mengusap tadi, bagi yang mukim sudah berakhir satu hari satu malam, maka dia tidak boleh mengusap kalau dia ingin wudu untuk sholat berikutnya setelah habis tadi, tapi dia lepaskan kemudian dia berwudu secara sempurna, dia gunakan atau dia tidak gunakan, kemudian dia sholat lalu dia gunakan setelah dia wudu berikutnya, kalau dia menggunakan itu tadi sementara wudu yang sebelumnya tidak hilang, maka dia cukup dengan mengusap. Wa ma yujibul ghusla, dan apa-apa yang mewajibkan mandi, yang membatalkan mashul hufain, yang pertama melepaskannya, yang kedua berakhirnya masanya, satu hari satu malam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi musafir, yang ketiga apa yang mewajibkan mandi. Riwayat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsiha ala khifafina wa la nanzi'aha thalathata ayyam min ghaid wa baulin wa naumin illa min janabah. Nabi memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar untuk cukup mengusap khuf dan tidak perlu melepaskannya selama 3 hari. Ini 3 hari 3 malam. Baik dari sebab ghaid ataupun dengan sebab baul ataupun dengan sebab tidur, kecuali dari janabah. Nah, kalau janabah lepaskan mandi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan diperbanyak dulu, nanti pusing. Kalau kaos kaki itu gimana sih? Taib, jawrabain maksudnya. Khilaf ulama terkait dengan jawrabain. Ada yang mengatakan khuf tadi pun harus yang terbuat dari kulit. Maka berdasarkan ini, apa yang terbuat bukan dari kulit, termasuk kaos kaki, tidak masuk. Wallahu alam, yang kuat, yang rajih, yang tepat, jawrabain pun masuk. Berdasarkan beberapa hadis yang berbicara tentang itu, tentang jawrabain dan nahlain, alas kaki yang lain selain khuf. Kalau khuf tadi kita terjemahkan sepatu bot lah, bukan sepatu yang biasa kita pakai. Biasa terbuat dari kulit seperti sepatu bot. Al-Muhim, Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah berpendapat tidak, tetapi yang kuat insyaallah dia masuk sama. Apakah sunnah hari Jumat juga berlaku bagi wanita, semisal mandi, memotong kuku dan lain-lainnya? Sunnah mandi setelah pingsan, apakah pingsan yang benar-benar kehilangan kesadaran atau pingsan yang hanya terjatuh karena lemah juga sunnah untuk mandi? Yang ketiga, khuf itu harus sepatu kulit yang menutupi hingga mata kaki atau segala jenis sepatu yang dapat digolongkan khuf. Tadi sudah dijawab ya, cukup ya. Khilaf, sebagian Syafi'iyah atau bahkan mungkin semua Syafi'iyah, kebanyakan Syafi'iyah berpendapat khuf tadi yang terbuat dari kulit bahkan. Kalau yang terbuat dari bukan kulit, enggak hitung. Allahu a'lam yang rajih, yes betul. Pertanyaan yang pertama, apakah sunnah hari Jumat juga berlaku bagi wanita, semisal mandi, memotong kuku dan lain-lainnya? Adapun terkait dengan sunnah nul fitrah secara umum, maka ini berlaku bagi wanita secara umum. Adapun yang terkait dengan hari Jumat, tadi terlewatkan, mandi pada hari Jumat. Ya, kalau Syafi'iyah mengatakan sunnah, yang lain mengatakan wajib. Bagi yang mengatakan wajib, mandi pada hari Jumat ini terkait dengan mendatangi sholat Jumat. Terkait dengan mendatangi sholat Jumat. Ya, maka kalau perempuan yang sholat tidak ikut sholat Jumat, maka tidak masuk namanya. Bagaimana kalau perempuan sholat ikut sholat Jumat? Ya, dia juga ada masyru' baginya untuk mandi. Disyariatkan bagi dia untuk mandi. Bahkan laki-laki yang tidak ikut sholat Jumat tidak terkena khitab ini, tidak terkena syariat ini. motong kuku dan yang lainnya tadi. Sunan al-fitrah, motong kuku, motong kumis. Kumis bagi laki-laki, kecuali kalau perempuan ada yang ada kumisnya. Dan yang lainnya dari sunan al-fitrah yang kemarin sempat kita singgung, pernah kita bahas. Kemudian sunnah mandi setelah pingsan, apakah pingsan yang benar kehilangan kesadaran atau pingsan yang hanya terjatuh karena lemah? Kalau terjatuh lemah kemudian tidak hilang kesadaran, saya belum paham kalau itu dikatakan pingsan. Ya kan? Misalnya orang lemah dalam keadaan lemah mungkin 3 hari belum makan. Ada kan? Kemudian terjatuh. Kalau tidak hilang kesadaran, saya pikir itu tidak dinamakan pingsan. Mughma 'alaihi itu ketika hilang kesadarannya. Baik itu lama ataupun sebentar. Dimutlakkan dengan kalimat mughma 'alaihi. Baik itu lama ataupun sebentar. Kalau yang tadi lemah kemudian dia terjatuh pingsan beberapa detik, ya tetap dia hitung pingsan. Tapi kalau kesadaran masih ada, saya pikir tidak dinamakan pingsan. Allah Ta'ala alam. Ya. Mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu kita siramkan air. Kalau mengusap kita cukup dengan air yang sebelumnya kita usap. Artinya kita tidak mengambil air baru, kita percikkan dari tangan kita kemudian kita usap, enggak. Kalau mengusap sama seperti mengusap kepala. Mengusap kepala cukup dengan air dari kita membasuh tangan. Ya, sebelum kepala tangan kan? Atau kaki dulu? Lupa wudu. Saya pernah lupa urutan wudu, beneran. Saya pernah lupa urutan wudu. Basuh tangan dulu atau basuh muka dulu ya? Bener. Kemana itu pikiran, nggak tahu. Jalan keluarnya gimana? Ayo, jalan keluarnya gimana? Nah, kalau yang nggak hafal buka Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kalau yang hafal tinggal baca aja lah. Ingat-ingat, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, oh muka dulu, wa aydiyakum, oh muka tangan. Jangan bingung ya. Nah, ini kalau membasuh. Kalau mengusap, setelah kita membasuh tangan kan masih basah, langsung diusap kan gak apa-apa. Dan termasuk mengusap khuf. Jadi gak perlu khuf tadi kita siramkan, kucurkan air. Nah itu membasuh, itu mengucurkan air ke seluruh bagiannya, itu membasuh. Kalau mengusap tadi cukup di, ya apa sih mengusap, bahasa lain mengusap apa kalau gitu? Poles ya. Ya semacam itulah, memoles. Ada lagi? Ya. Masih. Itu orang Arab biasa tidur pakai sepatu bahkan. Orang Arab biasa tidur. Kalau kita memang tidak ma'ruf. Kalau kita tidak ma'ruf. Bahkan kita masuk rumah pakai sepatu enggak ma'ruf kan? Enggak ma'ruf, masuk kantor yang pakai sepatu ya. Dan sebentar-sebentar lepas, sebentar-sebentar lepas. Kalau kita gitu. Kalau di Arab ada yang bahkan tidur misalnya biasa aja pakai sepatu. Nah, ini baik di kita ma'ruf ataupun tidak, ini syariatnya dan masih ada. Terlebih bagi para musafir. Di antara tujuan ini, di antara hikmah masyru'iyah mashu, mempermudah. Mempermudah bagi orang-orang untuk berwudu dan sebagainya. Yang terkait dengan itu. Maka dari sini kita belajar bahwasanya agama itu sudah mudah. Jadi tidak perlu lagi dimudah-mudahkan. Ya. Penulis melanjutkan faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Dan syarat tayammum ada 5. Yang pertama wujudul udzri bi safarin au maradin. Adanya uzur dengan sebab safar ataupun sakit. Wa dukhulu waqti shalah, masuknya waktu salat. Wa talabul ma. Jadi mencari air dulu. Wa ta'adzuru isti'mali. Ada uzur untuk menggunakannya. Wa iwazuhu ba'da talab. Iwaz ma mana izu? Iwaz. Ada yang bawa kamus enggak? Iwaz apa iwaz? Ajaz, terhalang. Ya, terhalang untuk menggunakannya setelah mendapatkan tadi, setelah mencari. Wa turabu tahiru lahu ghubar. Turab, tanah yang suci, lahu ghubar, yang ada debunya. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Jika tanah tadi bercampur dengan jissun, jissun semacam semen, warom lun pasir, lam yujzi, tidak boleh. Nah, ya nantilah. Satu, kita bahas pertama. Syarat tayamum yang lima, wujudul uzri bisafarin aw marad. Allah Taala mengatakan, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum min ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa'i aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini yang pertama. Jika kalian berada dalam keadaan sakit atau safar, atau kalian kembali dari ghaid, atau kalian lamastumun nisa. Ibnu Abbas mengatakan makna lamastumun nisa ini jima, dan ini sahih. Falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka tayamum cukup. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah suatu ketika bersama Rasulullah dalam satu safar. Fa shalla bin nas. Lalu Rasulullah salat bersama manusia, mengimami manusia. Fa iza huwa bi rajulin muqtazil. Dan ketika itu ada seorang laki-laki yang memisahkan diri. Mu'tazilah. Ya kan Mu'tazil? Bukan Mu'tazilah yang itu. Faqala ma mana'aka an tusalliya? Apa yang menghalangimu untuk sholat? Dia menjawab, asabatni janabah wala ma'an. Aku junub dan tidak ada air. Qala 'alaika bis-sa'id. Cukup bagimu dengan sa'id. Fa innahu yakfika. Itu cukup bagimu. Alaika bi sa'id fa innahu yakfika. As-sa'id ma sa'ada 'ala wajhil ardi min at-turab. Apa yang di permukaan tanah. Nah, ini. Yang pertama, penulis mengatakan wujudul uzri bi safarin aw marad. Kalau kita melihat dari ayat ini, adanya uzur dengan sebab dia safar atau marad. Sakit, jelas sakit yang menghalangi seorang untuk menggunakan air. Atau kita lengkapkan dulu. Masuknya waktu talabal ma wa ta'adzurul istihmalih. Terhalangnya seorang untuk menggunakannya. Ada uzur untuk menggunakan air. Sebenarnya kuncinya di sini. Jadi semata-mata safar atau semata-mata sakit itu tidak menjadikan seorang dipermudah untuk tayamum. Karena hukum asal dari thaharah adalah wudu dalam hal ini. Jadi semata-mata safar ataupun sakit itu tidak menjadikan seorang boleh bertayamum. Tetapi jika dengan sebab dia safar kemudian terhalang bagi dia untuk menggunakan air. Misalnya dia safar pada suatu malam yang sangat dingin dan dia khawatir kalau dia menggunakan air, dia khawatir satu keburukan atas dirinya. Maka boleh dia menggunakan debu untuk tayamum. atau dia sakit, dia mukim dan dia sakit, dan dia khawatir kalau dia menggunakan air, maka boleh dia untuk tayamum. Wadhuhul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, tayamum. Maksudnya kalimat masuknya waktu sholat di sini, di saat masuk waktu sholat dia tidak mendapatkan air atau dia terhalang menggunakan air. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, kemudian masuk waktu sholat, lalu hilang alasan dia untuk tidak menggunakan air, maka dia harus tayamum. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan watalabul ma, dan dia harus mencari air. Artinya dia harus berusaha terlebih dahulu untuk mencari air. Ketika sudah tidak dapat air, setelah dicari kemudian dia tidak dapatkan air, atau dia dapatkan air tapi tadi airnya tidak bisa digunakan. Nah, ini barangkali makna wa'ihwazuhu ba'da talab tadi. Air yang didapatkan tadi tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Misalnya pertentangan ini, kalau dia juga butuh minum di saat itu, kalau dia gunakan untuk berwudu, mereka kehausan yang menyebabkan madarat. Bukan sekedar haus saja, haus cari lagi yang baru, jarak 3 jam dapat, ya enggak masuk. Maka tentu dalam hal ini menjaga nyawa ini lebih utama ketimbang memaksakan untuk berwudu. Al-muhim di sini dia harus mencari terlebih dahulu. Kemudian setelah dicari terhalang dia untuk menggunakan air, apakah dengan sebab air tadi rusak dan sebagainya, tidak layak digunakan untuk berwudu dan sebagainya. Kemudian turab tahir lahu ubar, tanah yang suci yang lahu ubar, ada debunya. Terkait dengan hal ini pun khilaf para ulama, bahkan di kalangan Syafi'iyah sendiri khilaf. Apakah mesti yang ada gubarnya? Maka kita dapatkan sebagian mereka mengatakan tayamum dengan tembok itu enggak boleh. Terlebih dia dikatakan fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Dari kayu itu tidak boleh. Ada yang mengatakan dari kayu itu tidak boleh. Nah, terkait dengan ini pembahasannya panjang lebar juga. Saya dapatkan dari penjelasan Syekh As-Sinkiti, menjamak banyak qaul, dijelaskan satu-satu dalilnya. Khulasatul qaul, Syekh As-Sinkiti mengatakan was-sa'idu fil lughah, maksud sa'id secara bahasa adalah wajhul ardi, permukaan tanah. Kana alaihi turab aw lam yakun, baik di atasnya tadi ada turab, tanah yang berdebu tadi, ataupun tidak. Maka selama itu permukaan tanah, bagian dari tanah, termasuk kalau itu batu yang berada di permukaan tanah pun, maka dia masuk dalam hal ini. Plus juga tujuan dari sini adalah mempermudah. Sekiranya ada syarat yang seperti ini, tentu dia justru mempersulit. Justru mempersulit. Yang tadi apa yang dikatakan Al-Khalil Ibnu Arabi dan Az-Zajjaj, bahwasanya as-sa'id fil lughah wajhul ardi, permukaan tanah, permukaan bumi. Jadi enggak perlu gali tanah kemudian dikeraskan terus dibawa-bawa kemana-mana. Kalau mau tayamum nanti ambil yang tadi dibuat-buat, ini takalluf. Apapun yang kita dapatkan dari permukaan bumi, yang Nabi mengatakan julil ardu li, bumi dijadikan bagiku tahur wa masjidan, suci dan sebagai masjid. Jadi manapun bagian dari permukaan bumi ini yang kita dapatkan, maka itu jisluhu li tayamum, layak untuk digunakan dan bertayamum. Baik dia bercampur dengan batu ataupun dengan pasir, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada muskilah, nggak ada iskal di situ. Bahkan Nabi memutlakan kalimatnya, alaika bisa'id fa innahu yakfika wa sa'id wajhul ard. Wa fara'iduhu arba'atu asya'. Kewajibannya, fardunya dari tayamum itu atau rukun dari tayamum itu empat. Pertama niat, an-niyah. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wal yadain ma'al mirfaqain. Dalam naskah yang lain, wal yadain ilal mirfaqain. Kalau yang di situ ilal atau ma'a? Ma'a. Wa tartib. Yang keempat tartib. Yang pertama niat. Tayamum maknanya dalam ayat fatayammamu maknanya faqsudu. Ini juga sudah menunjukkan berniat itu penting. Tayamum itu artinya qasd. Dan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian mashul wajhi, mengusap mengusap wajah. Dengan batas wajah yang kemarin dijelaskan. Permulaan tumbuhnya mulai dari sisi telinga atau jambang, kemudian di atas permulaan tumbuhnya rambut dan ya sampai batas dagu. Itu wajah. Jadi kalau sebelah aja misalnya, atau depan saja usap enggak. Wal yadain ma'al mirfaqain, atau dalam matan yang lain, dalam riwayat yang lain ilal mirfaqain. Kedua tangan sampai kepada siku. Ini pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Di antaranya mereka berdalil dengan hadis yang dhaif, bahwasanya Nabi memerintahkan demikian. Kemudian mereka mengkiaskan dengan wudu, bahwasanya wudu itu membasuh tangan itu sampai kepada siku. Maka tayamum pun demikian katanya. Padahal wudu dan tayamum ini dua ibadah yang berbeda, yang masing-masing ada aturan, ada kaifiatnya. Maka kias dalam hal ini sebenarnya keliru. Karena dalam aslul ibadah itu tidak ada kias. Kemudian tartib, terkait dengan tartib ini pun pendapat Syafi'iyah diantaranya. Sebahagian mengatakan boleh wajah dulu, boleh tangan dulu, karena demikian yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa? Oh, jam 5. Lanjutkan dulu. Wa sunanuhu salah satu asya, dan sunnah tayamum itu ada tiga. Pertama tasmiyah, ini basmalah. Kemudian taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Wal muwalah, ya ini berketerusan seperti kemarin wudu. Mafhum ya. Wallazi yubtilu tayammum salah satu asya, dan yang membatalkan tayammum juga tiga hal. Pertama ma aqala wudu, apa yang membatalkan wudu. Yang kedua ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, menyaksikan mendapatkan air, melihat air di luar salat, bukan di saat sholat. Ya ini di luar waktu sholat dan sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajid ma asra sinin." Sesungguhnya sa'id at-tayyib, tanah yang baik, yang suci, tahurul muslim, cukup untuk mensuci, digunakan bersuci bagi muslim, wa illam yajid ma asra sinin, sekalipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi tanah itu cukup. Fa iza wajadal ma falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Jika ada ma, ya gunakan air. Jika ada air, gunakan air. Fal yumis sahuga syaratahu fal yatawaddo, maknanya fal yatawaddo. Maka kalau ada air, maka gunakan air untuk berwudu. Itu artinya. Ini menunjukkan bahwasanya tayamum batal dengan sebab adanya air. Tapi kalau gak ada air selama 10 tahun sekalipun cukup tayamum. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum, riddah. Sama seperti yang membatalkan wudu juga riddah kan. Terkait dengan tayamum, ada satu hadis menceritakan tentang satu peristiwa yang dialami oleh sejumlah sahabat. Ada seorang sahabat yang ikut dalam satu safar. Lalu di saat malam atau untuk sholat fajar, dia junub. Dan dia tidak berani menggunakan air, khawatir terhadap dirinya. Mungkin dengan sebab syiddatul bard, sangat dingin. Lalu dia bertanya dengan para sahabatnya, "Terus apa yang harus aku lakukan? Tayamum enggak? Kata gimana? Harus mandi," kata para sahabat. Lalu dia mandi, dia pun meninggal. Kata Rasulullah, dengan sebab itu dia meninggal. Lalu cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengecam keras peristiwa itu, perbuatan para sahabat. Qataluhu wa qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan mereka dicelakakan oleh Allah. Mereka telah membinasakannya dan mereka telah dibinasakan oleh Allah. Bukankah obatnya kebodohan itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari sini pelajaran penting di luar pembahasan kita tentang taharah, bahwasanya fatwa tanpa ilmu ini mencelakakan. Dan sangat dikecam di dalam agama. Ini buktinya di antara bentuk fatwa tanpa ilmu. Yang kedua, enggan bertanya. Ini menyebabkan seorang tersesat. Artinya menuntut ilmu. Dalam hal ini pentingnya seorang untuk menuntut ilmu terkait dengan ilmu agamanya. Seolah-olah perkaranya kecil kan? Masalah junub, masalah tayamum atau wudu. Tapi perkara ini ketika seorang jahil terhadap hal ini, maka dia mendatangkan, menyebabkan datangnya keburukan-keburukan yang besar. Dan kecaman Nabi diantara yang diucapkan oleh Nabi, bukankah obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Dan diantara sebab seorang dijauhkan dari ilmu, ketika seorang tidak mau mengakui kalau dirinya bodoh atau tidak tahu. Kalau bodoh bahasa kayak agak kasar kalau kita ya. Bodoh itu terkesan kasar, tapi kalau dibilang tidak tahu halus gitu. Iyalah, kita ganti dengan tidak tahu. Seorang ketika dia tidak memiliki ilmu tentang sesuatu, kemudian dia malu terhadap hal itu, ini diantara sebab seorang terhalang dari ilmu. Makanya para ulama mengatakan la adri misful ilm. Kalimat aku tidak tahu itu setengah dari ilmu. Sahabat yang lain mengatakan atau Al-Auza'i atau yang lain mengatakan, jangan segan untuk mengatakan aku tidak tahu dalam perkara-perkara yang memang tidak di, kita tidak punya ilmu. Karena kalau kita mengatakan tidak tahu, saya tidak tahu, maka orang akan mengajarkan kita sehingga kita menjadi tahu. Tapi kalau kita mengatakan aku tahu dan seterusnya, orang akan terus bertanya sampai kita tidak tahu. Artinya apa? Kalau kita mengatakan oh ini begini, begini, orang akan terus bertanya, menjejali kita dengan pertanyaan demi pertanyaan, sampai pada akhirnya kita juga akan tetap menjawab saya tidak tahu. Jadi daripada di akhir nyerah, ya mending dari awal kan. Kalau memang tidak tahu, ini dalam masalah agama. Kalau dalam masalah kedokteran misalnya, yang berbicara terkait dengan kedokteran itu hanya boleh orang kedokteran dengan alasan profesionalitas dan yang lainnya, menjaga supaya tidak terjadi keburukan-keburukan, misalnya malpraktek dan sebagainya. Dokter spesialis mata membedah usus buntu misalnya. Seharusnya yang dipotong apa? Ini entah apa yang dipotong sebagainya. Bukan penyakit usus buntunya hilang, malah ususnya yang gak jelas bentuk gimana. Ini satu orang yang mudarat dengan sebab ini. Terus kenapa kita berani merusak agama kita dan agama orang lain hanya dengan sebab kita ingin dilihat tahu? Nah ini, ya kalau hilang satu nyawa itu ringan, lebih ringan daripada 10 manusia sesat dengan sebab kita kan? Ya walaupun membunuh seorang muslim itu sama dengan membunuh seluruh manusia, tetapi itu maksudnya membunuh yang sengaja tanpa hak. Kalau bunuh gak sengaja gak masuk di situ, walaupun tetap ada diat. Ini diantara faedah yang besar dari kisah ini, bahwasanya wajib bagi seorang untuk menuntut ilmu terkait dengan hal-hal berhubungan dengan agamanya. Yang kedua, wajib bagi seorang untuk memang aku gak tahu kalau dia memang gak tahu. Dan itu kemuliaan seorang. Jadi gak usah malu, saya gak tahu dengan ini, nantilah saya cari tahu dulu, atau kita sama-sama cari tahu. Ya santai aja. Kalau hidup, selama kita hidup, hitung-hitung lebih mulia kita atau malaikat? Jelas malaikat. Manusia itu lebih mulia daripada malaikat kalau dia udah dipastikan di surga. Kita belum pasti kan? Lebih mulia malaikat, tidak pernah bermaksiat pada Allah. Kalau kita dengan satu kemaksiatan saja bisa menjatuhkan kita jauh di bawah malaikat kan? Malaikat yang mulia saja berani mengatakan aku tidak tahu, kami tidak tahu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 atau 29, saya lupa urutan ayatnya. Berapa? 31. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab ketika Allah, ketika mereka sedikit protes dalam tanda kutip, Allah mengabarkan dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi menjadi khalifah sebagainya, sedikit protes mereka. Diuji oleh Allah dengan ilmu bahwasanya manusia yang akan diciptakan ini lebih utama daripada malaikat. Utamanya apa? Dari sisi ilmu. Dibuktikan oleh Allah. Ditanyakan kepada Adam, Adam dapat menjawabnya dengan ilmu yang Allah berikan. Tetapi para malaikat ketika ditanya, mereka menjawab, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Lah kenapa kita malu mengatakan saya tidak tahu? Imam Malik ditanya puluhan pertanyaan, seorang dari Maghrib. Tempo hari saya menceritakan kepada sebagian murid saya mengatakan dari Kufah. Seorang dari Maghrib datang pada Imam Malik, bertanya sekian puluh pertanyaan, dijawab gak lebih dari 10, nyampe aja gak. Lalu orang ini protes, engkau Malik dan engkau mengatakan aku tidak tahu. Apa katanya? Sampaikan pada orang-orang di belakangmu bahwasanya Malik tidak tahu. Selesai masalah. Itu ringan bagi seorang untuk mengatakan tidak tahu. Kalau kita safar di dalam bus ada kamar mandinya, tapi kondisinya kurang baik, bau ya pesing dan sebagainya, dan sulit untuk wudu di sana, boleh kata yamu? Sulitnya misal karena kain baju menjuntai, khawatir terkena lantai kamar mandi dan ribut untuk melepas kerudung. Insya Allah nggak boleh. Insya Allah nggak boleh karena syaratnya tidak terpenuhi, masih ada air, kecuali kalau memang air nggak ada. Air gak ada dan misal supirnya gak mau berhenti, Pak tolong berhenti kami mau sholat. Oh gak mau juga. Gak mungkin kita terjun kan. Itu bunuh diri namanya. Tapi selagi masih ada air yang layak digunakan untuk berwudu dan tidak ada uzur yang lain, uzur-uzur yang lain misalnya air ini terbatas, yang hanya ya tidak cukup untuk digunakan berwudu, ya bisa insya Allah. Tapi kalau airnya masih satu botol atau bahkan lebih dari satu botol dan airnya memang suci, kondisi kamar mandi yang demikian, ya kamar mandi di bis tadi kan, ini kan kamar mandi darurat, itu tidak menjadikan alasan untuk boleh bertayamum atau meninggalkan wudhu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Ya, terkait dengan hal ini khilaf para ulama, ada yang mengatakan sekali dorbatan atau dorbatain atau dua sentuhan. Wallahu alam, yang mana aja boleh. Sekalipun mungkin kan, karena diantaranya Nabi atau sahabat melakukan demikian. Sekali memukul telapak tangan ke tanah atau ke tempat yang memang untuk tayamum tadi, kemudian mengusap wajah lalu dilanjutkan dengan telapak tangan. Yang lain, mumpung masih ingat kalimat tadi ma'al mirfaqain, yang lain mengatakan cukup dengan telapak tangannya saja karena dia tidak dikiaskan kepada wudu. Adapun Syafi'iyah tadi mengkiaskan kepada wudu sampai kepada mirfaq. Maka yang lain mengatakan telapak tangannya saja sampai pergelangan, itu batas telapak tangan, pergelangan tangan depan dan belakangnya. Allah Ta'ala a'lam. Sedikit lagi Musanib melanjutkan, wasahibu jabairi yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in kana wada'aha 'ala at-tuhri. Adapun orang yang menggunakan perban, maka bagian perban tadi diusapkan saja. Wa yatayammamu wa yusalli, dan cukup tayamum dan tidak perlu diulang jika perban tadi digunakan dalam keadaan suci. Ini juga termasuk ketika berwudu. Bagi orang yang menggunakan perban, maka kalau bagian di perban tadi ada bagian di perban tadi cukup dengan diusap. Adapun selebihnya dari bagian-bagian yang lain yang diwajibkan untuk dibasuh, maka dia dibasuh. Misal berwudu membasuh telapak tangan hingga siku, di pergelangan tangan di perban dengan sebab kecelakaan sebagainya, luka sebagainya, maka bagian di perban itu cukup diusap. Adapun selebihnya dari lengannya, maka dia tetap dibasuh. Wa yatayammamu li kulli fardhatin, dan tayamum untuk setiap sholat fardu. Ibnu Umar mengatakan yatayammamu likulli shalah wa illam yuhdith, bertayamum untuk setiap salat sekalipun belum berhadas. Maksudnya salat fardu. Wa yusalli bitayamumi wahidin ma syaa minan nawafil. Adapun untuk salat nafilah maka cukup satu tayamum. Jadi di sini seorang yang bertayamum lalu dia salat fardu, maka salat sunnah misalnya tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah qabliyah, kemudian sholat fardu, kemudian sholat sunnah ba'diyah, ini cukup dengan satu tayamum. Kemudian dia ingin melakukan sholat fardu berikutnya, maka dia harus tayamum kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai di sini? 5-10 cukup ya. Ada pertanyaan yang lain? Tadi rencana mau sampai darah kebiasaan wanita. Tidak nyampe ya. Yo. Cukup sampai di sini. Udah ya. Ya sudah kalau gitu. Pada bingung jawabnya. Kalau sudah ya sudah. Kalau belum tambah sedikit lah. Oke, kita tambah satu paragraf misalnya. Insyaallah pertemuan berikutnya wa kullu ma kharaja minas sabilin najis illa almani. Setiap yang mengalir yang keluar, setiap ma'ih air yang keluar dari sabilain ini najis kecuali mani. Insyaallah kita usahakan sampai kepada wa yakhruju minal farji salasatu dimahin. Pertemuan sebelumnya ada satu pertanyaan yang saya PR-kan. Yang lain cari tahu enggak? Atau saya aja yang cari tahu? Pertanyaan dari Ahwat, bagaimana dengan hukum terkait perempuan yang keguguran? Wallahu ta'ala alam wal ilmu innallah. Dalam hal ini yang saya dapatkan, jika janin tadi sudah ditiupkan ruh, maka hukumnya sama seperti hukum melahirkan, wiladah, artinya nifas. Tapi jika janin tadi belum ditiupkan ruh, maka hukumnya darah yang keluar tadi seperti darah istihadhah. Apa bedanya? Kalau nifas itu menghalangi sholat, istihadhah tidak. Istihadhah tidak. Jadi setiap dia mau sholat, dia bersihkan dirinya, bersihkan darah yang keluar tadi, ditahan mungkin dengan pembalut dan sebagainya, lalu dia sholat. Lalu setiap dia sholat dia melakukan hal yang sama. Adapun tadi kalau ruhnya sudah ditiupkan, maka dia terhalang untuk sholat sampai memang berhenti mengalir darah tersebut. Ini kalau yang keguguran. Keguguran sebut ya, misal keguguran sebelum ditiupkan ruh, kasus black tit ovum misalnya. Termasuk kasus mola, kehamilan mola atau kehamil anggur istilahnya. Black tit ovum hamil kosong. Biasanya ada yang 3 pekan, ada yang 6 atau 9 menjelang 10. Mola lebih lama lagi dari itu bisa. Tapi belum sebelum melewat ditiupkan ruh. Kapan janin ditiupkan ruh? Ahsantum, 4 bulan berdasarkan apa? Hadis Arba'in yang keempat. Yang kita hafal dari hadis Arba'in yang keempat. Bahwasanya setelah 120 hari itu ditiupkan ruh, dicatatkan baginya 3 perkara tentang rezekinya, tentang ajalnya. 3 atau 4? 4 perkara. Iya. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang lupa. Sakiyun wa sa'idun. Lalu rezekinya, amalnya. Amalnya. Tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, sakiyun au sa'idun. Hafal dong. Cuma 40 hadis, 42. Enggak panjang-panjang kecuali yang keempat, yang ke-25 atau 24. Yang kedua aja belum hafal. Waduh. Yang kedua juga dihafal, insyaallah. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kemarin. Semoga yang bertanya ada. Kalau enggak ada, tolong disampaikan. Kemudian terkait dengan wiladah. Kemarin kita bahas wiladah. Wiladah yaitu darah yang keluar sebelum melahirkan, sebelum proses wiladahnya. Berbeda dengan nifas. Nifas akibal wiladah, setelah melahirkan. Gimana dengan pecah ketuban misalnya? Apakah itu termasuk wiladah? Saya nggak tahu. Saya nggak dapatkan pembahasan yang memang detail tentang wiladah ini. Yang saya dapatkan dua hal, dua darah yang diwajibkan mandi, yaitu haid dan nifas. Adapun wiladah, Syafi'iyah membahas tentang wiladah ini, yaitu darah yang menyertai bayi ketika dia akan lahir, keluar. Dia keluar sebelum bayi itu dilahirkan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas terkait dengan wiladah. Ini bedanya antara wiladah dan nifas. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.